السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله عزكم الله، kita masih membahas waktu shalat, waktu puasa, kapan dimulai dan kapan berbuka. Yang diriwayatkan dan dijelaskan kemarin riwayat dari Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya para sahabat dulunya berpuasa dengan cara jika sudah tidur maka tidak boleh lagi makan dan minum, sehingga ketika mereka berbuka mereka kesempatan untuk makan dan minum. Kalau sudah tidur maka tidak boleh makan dan minum kapanpun dia bangun, walaupun tengah malam dia bangun tidak boleh makan dan minum, sampai turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatus siyami rafatu ila nisaikum." Sampai turun ayat dihalalkan bagi kalian untuk menikahi atau menjimai istri-istri kalian di malam itu. Dan juga ayat Allah lanjutannya, "Wakulu washrabu," dan makan dan minumlah. Ini boleh makan boleh minum sampai menjadi jelas benang yang putih dari benang yang hitam dari fajar. Maka sekarang kita bahas tentang apa makna al-khaytul abyad wal-khaytul aswad minal fajr. Apa makna benang putih dan benang hitam dari fajar? Qala musannif, berkata penulis, "Indama nazalatil ayatul anifah," ketika turun ayat yang tadi, "amada ba'du ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ila iqalil aswad," menyengaja beberapa sahabat-sahabat Nabi untuk mengambil tali yang hitam, wa qalin abyad, dan tali yang putih, faja'aluha tahta wasa'idihim, dan mereka jadikan di bawah bantal-bantal mereka, au yarbituha ahaduhum fi rijlih, dan sebagian lain mengikatkan benang putih dan benang hitam di kaki mereka. Walam yazal ya'kul wa yashrab hatta yatabayyana ru'yatuhuma, dan mereka masih tetap tenang makan dan minum sampai mereka melihat benang tersebut sudah terlihat perbedaannya atau belum. Kalau masih tidak terlihat perbedaannya berarti masih malam dan masih boleh makan dan minum. Karena di ayatnya hatta yatabayyana, sampai menjadi jelas benang hitam dari benang putih. Sehingga mereka makan dalam keadaan sesekali melihat di kakinya benang hitam dan benang putih. Kalau masih tidak jelas, masih makan. Ini awalnya demikian. Diriwayatkan dari Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu. Kata dia, "Lama nazalat hatta yatabayyan lakum khaytul abyad minal khaytul aswad," ketika turun ayat ini, "amattu ila iqalin," kata Adi, saya menyengaja untuk mengambil benang yang hitam dari benang yang dan benang yang putih, "faja'altuhuma tahta wisadati," maka aku jadikan keduanya di bawah bantalku. Sesekali dia sudah menjadi jelas perbedaannya atau belum? Waja'altu anzur fil lail, maka mulailah aku melihat di malam hari. Fala yatabayyanu li, maka tidak jelas waktu itu perbedaan antara keduanya. Sampai dia berjalan kepada Nabi, faghadawtu ala Rasulillah, maka aku berjalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menemuinya, fadzakartu lahu dzalik, dan aku terangkan apa yang aku lakukan malam itu. Faqala, maka Rasulullah bersabda, innama dzalika sawadul laili wa bayadun nahar, itu yang dimaksud hanyalah hitamnya malam dan putihnya siang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, dan inilah tafsir yang ma'thur atau tafsir yang benar dalam menafsirkan ayat Al-Quran dengan riwayat dari Nabi SAW. Karena yang a'raf bit tafsir, yang paling mengerti tentang Al-Quran dan tafsirnya adalah Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ketika kita menafsirkan Al-Quran harus dengan rujukan dalil dari sunnah-sunnah nabawiyah, dari hadis-hadis yang sahih. Dan setelah itu dipahami dengan para pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka diterangkan oleh beliau menafsirkan makna khaitil aswad, dan kata beliau, innama dzalika sawadul laili wa bayadun nahar, itu hanyalah yang dimaksud gelapnya malam dan terangnya siang. Ketika terlihat perbedaannya, maka itulah waktu mulainya berpuasa. Wa'an Sahal ibn Sa'ad, diriwayatkan dari Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu qala, lama nazalat hadihil ayat, ketika turun ayat ini, yaitu ayat yang berbunyi, wakulu wa shurabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytul aswadi minal fajr. Ketika turun ayat ini, sebelum diterangkan minal fajr, masih sampai khaytul aswad, titik, wakulu washrabu, makanlah dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang yang putih dari benang yang hitam. Ketika sampai situ, fakana rajul idza arada shaum, maka seseorang kalau mau berpuasa, rabata ahaduhum fi rijlaihi, dia ikatkan di kakinya al khaytil abyad wal khaytil aswad, dia ikatkan di kakinya benang hitam dan benang putih. Fala yazulu yazalu ya'kul wa yashrab, dan ia terus makan dan minum sampai menjadi jelas baginya perbedaan antara keduanya. Maka Allah turunkan ayat pelengkapnya minal fajri, yakni dari fajar. Fa'alimu annama ya'ni bidzalika al-lail wan nahar, maka tahulah mereka bahwa yang dimaksud benang hitam dan benang putih adalah malam dan siang. Wa ba'da hadzal bayan, setelah keterangan ini, al-bayan al-Qur'ani, keterangan dari Al-Qur'an, wal-faydur Rabbani, tuangan dari Allah, dari Rabb kita subhanahu wa ta'ala, maka Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabatnya, haddut tabayyun, batasan perbedaan atau batasan kejelasan. Wasfan bima la yada' majalam nisyakka wil jahli, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batasannya. Mana batasan-batasan jelas? Kan di situ ayatnya sampai jelas bagi kamu terangnya siang dan gelapnya malam, sampai jelas perbedaan bagi kalian. Kapan tabayyun? Kapan menjadi jelas? Diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penjelasan yang tidak meninggalkan keraguan sama sekali dan tidak meninggalkan kejahilan. Penjelasan yang cukup memuaskan dari Rasulullah SAW. Walillahi darul qail, sungguh bagus apa yang dikatakan oleh seorang penyair. Walaysa yasihhu fil adhani syai'un idha tajan naharu ila dalili, tidak benar sedikit pun di benak kita kalau katanya siang itu butuh dalil. Ini menunjukkan hadis Rasulullah itu terang sekali, jelas sekali, tidak butuh penjelasan berikutnya. Seperti terangnya siang, yang kata penyair, kalau ada orang yang bilang siang itu butuh bukti, itu enggak masuk di akal dan sama sekali enggak bisa dipaham. Apa yang dimaksud? Sebab siang hari itu sudah terlalu jelas. Semua manusia tahu sekarang siang. Kalau kamu mengatakan pada seseorang ini siang hari, dia mengatakan, mana buktinya? Saya tidak percaya. Apakah masalah siang perlu bukti? Matahari jelas sekali, semua orang bisa melihatnya. Apa yang diterangkan oleh Rasulullah SAW? Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam satu riwayatnya, taraktukum ala mahajjatin bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas satu jalan yang putih, bersih, terang, benderang. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya, sama-sama terangnya, sama-sama jelasnya. Lailuha kanahariha, jadi aku tinggalkan kalian di atas satu jalan, jalan ini jelas sekali seperti siang, bahkan malamnya seperti siangnya, sama-sama jelas. Maka tidaklah menyimpang dari jalan yang jelas ini kecuali akan binasa. Ini menunjukkan bahwa apa yang diterangkan oleh Rasulullah cukup, tidak perlu ditambah dengan kebinahan-kebinahan. Rasulullah menjelaskan sekarang, kapan tabayyun, kapan menjadi jelasnya perbedaan antara putihnya siang dengan gelapnya malam? Dijelaskan, yakni ketika munculnya fajar. Maka Rasulullah menerangkan, fajar itu ada dua macam. Al-fajru fajran, fajar itu ada dua macam. Ada fajar kadhib, ada fajar shadiq. Dua-duanya dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika muncul fajar, yaitu terang munculnya ujungnya siang sehingga gelapnya malam sudah mulai bergeser sedikit karena di ufuk-ufuk sudah terlihat sinar dari fajar, maka itulah fajar shadiq. Diterangkan. Dan itu pula penjelasan atau perbedaan antara benang hitam dan benang putih. Wa min jumlati hadhihi al-ahkam allati bayyanaha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tafsilan anna al-fajra fajran. Di antara kumpulan hukum-hukum yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara rinci adalah bahwa fajar itu ada dua macam. Jangan sampai tertipu dan jangan sampai salah melihat fajar yang mana yang menjadi hukum dan fajar mana yang disebut fajar kadhib. Yang pertama fajar kadhib. Kita jelaskan, wa huwa la yahillu salat as-subh. Fajar kadhib adalah fajar yang belum menghalalkan salat subuh. Barang siapa yang salat subuh baru melihat fajar kadhib maka tidak sah salat subuhnya. Wala yuharrimu ta'am 'ala shaim, dan tidak mengharamkan makan bagi orang yang berpuasa. Kalau melihat fajar yang kadhib, belum haram makan, masih boleh makan dan minum bagi orang yang berpuasa. Sedangkan fajar shadiq adalah huwa alladhi yuharrimu ta'am 'ala shaim. Fajar shadiq adalah yang mengharamkan makanan bagi orang yang berpuasa, sudah tidak boleh makan lagi, sudah tidak boleh minum lagi. Wa yuhillu salat al-fajri, yang sudah menghalalkan salat fajar, sudah membolehkan salat subuh. Kalau sudah ada fajar yang shadiq, baru itulah waktu salat subuh. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, al-fajru fajran, kata Nabi, fajar itu ada dua macam. Fa'ammal awal fa'innahu la yuharrimu ta'am. Adapun yang pertama, maka fajar itu tidak mengharamkan makanan, yakni bagi orang yang berpuasa. Wala yahillu salat, dan belum menghalalkan salat, yakni salat subuh. Wa'ammal tani, adapun fajar yang kedua, fa'innahu yuharrimu ta'ama, maka sungguhnya dia sudah mengharamkan makanan bagi orang yang berpuasa. Wa yuhillu shalah, dan sudah menghalalkan salat bagi yang mau salat subuh, sudah waktunya masuk salat subuh. Hadis ini akhrajahu Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim, dan juga diriwayatkan oleh Daruqutni dari jalan Sufyan an Ibnu Jurayth an Atha an Ibnu Abbas. Sanad hadis ini sahih. Bahkan ada pendukung lain dari Jabir yang dikeluarkan oleh Imam Hakim dan Baihaqi dan Daruqutni. Berarti riwayat ini bukan hanya Ibnu Abbas yang mendengar dari Rasulullah, juga Jabir bin Abdullah mendengarkan dari Rasulullah SAW bahwa fajar ada dua macam. Fajar yang pertama ini belum menghalalkan untuk sholat subuh dan belum mengharamkan makan dan minum bagi yang puasa. Fajar yang kedua baru ini fajar yang menghalalkan sholat subuh dan mengharamkan makan dan minum bagi orang yang berpuasa. Maka hati-hati jangan fajar pertama kemudian dijadikan waktu sholat subuh, maka sholatnya tidak sah karena belum masuk waktu subuh. Wa'alam akhil muslim, perhatikan, ketahuilah wahai saudaraku muslim, bahwa fajar kadzib dan fajar shadiq ada perbedaan yang besar, sangat berbeda. Kalau orang itu melihat, akan terlihat perbedaannya dengan nyata. Adapun fajar kadzib, fajar yang diistilahkan fajar kadzib karena belum menunjukkan waktu subuh, seakan-akan fajar padahal bukan fajar, adalah al-bayadul mustatilus sati' al-musa'ad kadzanabis sirhan. Fajar kadzib adalah putih yang bentuknya vertikal. Sati' cahayanya ke atas, al-musa'ad jadi menunjuk ke atas cahayanya seperti buntutnya atau seperti ekornya serigala, begitu mancar ke atas. Ini fajar yang pertama, belum menghalalkan sholat subuh dan belum mengharamkan makan dan minum bagi puasa, bagi yang puasa. Adapun fajar shadiq adalah huwal ahmar al-mustatir al-mu'tarid ala ru'usi syi'ab wal jibal. Adapun fajar yang shadiq adalah fajar yang berwarna merah yang bentuknya horizontal. Kalau tadi vertikal, sekarang horizontal. Al-mu'tarid ala ru'usi syi'ab, yang membentang di puncak-puncak bukit, yang ada yang terlihat di ujung-ujung gunung. Al-muntasir fi turuq was-sikak, yang menyebar di gang-gang dan di pucuk-pucuk rumah, di atap-atap rumah. Wa hadha huwa alladhi tata'allaq bihi ahkamus siyami was-shalah. Inilah fajar yang berkaitan dengan hukum-hukum puasa dan hukum-hukum sholat. Artinya fajar yang membolehkan sholat subuh dan fajar yang mengharamkan makan dan minum bagi orang yang mau berpuasa. Ini diambil dari hadis juga, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Samurah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير. Kata Nabi SAW, jangan kalian tertipu dengan azannya Bilal, dan jangan tertipu dengan putih yang seperti tiang itu di pagi hari. Hatta yastatir, sampai putih itu membentuk horizontal. Jangan tertipu dengan yang vertikal sampai dia membentang, kata Nabi SAW. Kenapa dikatakan jangan tertipu dengan adanya Bilal? Karena waktu itu adan dua kali. Ada adan pertama, ada adan kedua. Adan pertama adalah adanya Bilal, adan kedua adalah adanya Abdullah ibn Abu Maktum. Adan yang pertama ini adalah untuk mengingatkan mereka-mereka yang sedang salat untuk segera sahur. Sedangkan bagi adzan yang kedua menunjukkan sudah waktunya subuh atau waktunya salat. Adzan pertama dan adzan kedua ini masyhur ya, syar'i. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kaum muslimin jangan tertipu dengan adzannya bila, karena beliau adzan di waktu malam. Dalam riwayat lain begitu, la yaghurrannakum adzan bilal fa innahu yu'adzinu bil-lail. Jangan kamu tertipu dengan adanya Bilal, karena Bilal itu azan masjid di malam hari, belum pagi hari. Dari sini kita ambil pelajaran tentang masalah bentuknya fajar yang kadzib atau fajar yang belum, atau bukan fajar sebenarnya, sinar yang sesungguhnya bukan fajar, maka diistilahkan dengan fajar kadzib. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, jangan kalian tertipu dengan adanya Bilal, dan jangan kalian tertipu dengan putih yang vertikal sampai sinar itu membentang menjadi mustatir. Itu satu riwayat yang dikeluarkan oleh Muslim hadisnya, ya. Hadis sahih bahwa Muslim. Hadis lain tentang masalah fajar diriwayatkan dari Talq ibn Ali bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Kulu washrabu wa la yaghrannakum as-sati' al-musa'ad, wa kulu washrabu hatta ya'tarid lakum al-ahmar." Perhatikan hadis yang kedua ini. Makanlah dan minumlah kalian, wala yaghurrannakum, dan jangan kalian tertipu dengan as-sati'ul musa'ad. Perhatikan kalimat as-sati'ul musa'ad. Jangan tertipu dengan cahaya yang menjulang, yang musa'ad, yang naik ke atas. Wa kulu washrabu, tetaplah kalian makan dan minum, silakan makan, silakan minum. Hatta ya'tarid lakumul ahmar, sampai membentang di hadapan kalian yang merah. Ini hadis dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Abu Dawud dan Imam Ahmad dan Ibnu Huzaibah dari jalan Abdullah ibn Nu'man dari Qais ibn Talq dari ayahnya. Ikhwan fillah na'azakumullah, hadis ini yang kedua-duanya sahih, yang kedua pun sanadnya sahih, menunjukkan kalau fajar yang pertama sinarnya sedikit vertikal, sedikit dan memanjang ke atas, tidak merata. Kata Rasulullah SAW, jangan tertipu dengan yang itu, apalagi kalau masih gelap kulitnya. Fajar itu adalah ketika kamu melihat sudah ya'taridu lakumul ahmar, sudah membentang di hadapan kalian warna merah atau cahaya yang merata di seluruh ufuk. Wa'alam ayyuhal muwaffaq ila ta'ati rabbih, ketahuilah wahai orang yang diberi taufik kepada ketaatan kepada Rabbnya, anna awsaf al-fajr as-sadiq hiya allati tattafiq wal ayati al-karimah. Ingatlah, fajar sadiq inilah yang cocok dengan ayat yang mulia tadi. Fajar sadiq inilah yang cocok dengan ayat tadi. Karena ayatnya berbunyi hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad minal khaytil aswad, disebutkan oleh Allah sampai terlihat perbedaannya, sampai tabayyana. Tabayyana itu artinya jelas. Sampai jelasnya yang putih atau benang putih dari benang hitam. Kalau fajar kadhib, tidak tabayyan, tidak jelas, karena sedikit dan hanya memanjang dan sebentar, habis itu hilang lagi, gelapnya. Maka itu belum tabayyana lakum. Kapan tabayyana lakum? Tabayyana lakum adalah ketika ya'taridu lakumul ahmar, kata Nabi, sampai membentangnya warna merah di seluruh ufuk. Fa inna dhaw'al fajri idza atarada fil ufuqi 'ala asy'ab, maka kalau kamu lihat fajar yang sadiq di seluruh ufuk, di bukit-bukit, di lembah-lembah, waru'usul jibal, dan di puncak-puncak gunung, bahwa akan tampak bagimu ka'annahu khaytu abyad, sepertinya benang putih. Kalau kamu lihat fajar itu di seluruh ufuk begitu memanjang, maka kamu lihat seperti benang putih dan yang di atasnya hitam semua. Maka di sini persis seperti ayat Allah tadi, al-khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajar, wa dhahara min fawqi khayti aswad, dan tampak juga di atas benang putih tadi ada sisa-sisa gelapnya malam, allazi walla mudbira, yang sudah mulai berpaling, sudah mulai pergi. Maka itulah al-khaytul aswadnya, benang hitamnya. Maka jelaslah fajar shadiq inilah yang menunjukkan tentang tabayyun, tentang jelasnya perbedaan malam dan siang, atau perbedaan benang putih dan dari benang hitam. Fa idza tabayyana laka dzalika fa amsik 'anil akli wasyarabi wan nikah. Kalau sudah melihat fajar yang shadiq tadi, maka berhentilah makan, berhentilah minum, dan tinggalkan lagi jima dengan istri. Wa idza kana fi yadika ka's, kalau di tanganmu ada bejana air minum, aw syarab atau minuman, fashrabha hani'an mariyah, maka minumlah, habiskan apa yang di tangan kamu hani'an mariyah, dengan tenang dan tenteram. Karena itu adalah rukhsah, keringanan yang besar dari Arhamar Rahimin, dari Allah yang Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya yang berpuasa. Walau sami'atan nida, walaupun kamu mendengar azan, kalau kamu di tangan masih ada gelas ketika kamu mendengar azan, maka masih kamu boleh meminumnya hani'an maria. Ini keringanan dari Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih kepada hamba-hamba yang berpuasa. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Jarir, "Idza sami'a ahadukum an-nidaa wal ina'u fi yadihi fala yad'ahu hatta yaqdi hajatahu minhu." Barang siapa yang salah seorang kalian mendengar adzan dalam keadaan bejana minuman ada di tangannya, maka jangan diletakkan. Minumlah sampai tertunaikan apa yang kamu butuhkan dari ayat tersebut. Ini hadis yang hasan, diterima oleh para ulama sebagai hadis yang hasan dan dapat dipakai. Bahwasanya kalau adzan terdengar atau fajar terlihat yang shadiq dalam keadaan masih di tangan ada gelas air, maka tunaikan kebutuhanmu dari air itu. Itu adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal maqsud bin nida'i adhan al fajr tsani, yang dimaksud dengan panggilan adzan tadi yang kalian kemudian menghabiskan airnya adalah panggilan adzan yang kedua, yaitu ketika munculnya fajar as-sadiq. Jadi jangan ditakwilkan. Ada orang yang menyelewengkan maknanya karena tidak percaya. Masa itu adzan masih boleh minum? Imsak saja sudah tidak boleh minum, apalagi adzan, kata mereka. Itu mungkin adzan pertama. Jangan pakai mungkin-mungkin. Lihat dalilnya, lihat hadis-hadisnya. Oh, itu mungkin adzan pertama. Itu kan kamu mengatakan mungkin adzan pertama karena kamu tidak percaya, iya kan? Karena tidak mau terima bahwa masih boleh minum ketika adzan. Ini disebutkan dalam dalil lain, ada tambahan yang jelas di sini, yaitu dalam riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Jarir At-Tabari dan lain-lain dari keduanya. Di hadis tadi ada kejelasan, ada tambahan lafaz, wa kana al-muadzinu yu'adzin idza bazagha al-fajr. Tambahan lafaz ini sahih juga, sehingga jangan ditakwil-takwil. Oh, itu maksudnya azan pertama. Jangan pakai maksudnya, jangan sok tahu. Hadisnya banyak dan saling menjelaskan. Hadis pertama ini ada hadis yang lebih lengkap lagi, yaitu bahwasanya kalau kalian mendengar azan dan gelas masih di tangan kalian, kata Nabi, maka tunaikanlah kebutuhanmu dari air tersebut, jangan kamu letakkan. Dan kemudian kata sahabat, dan waktu itu azannya adalah idza bazagha al-fajr, ketika munculnya fajar. Berarti azan awal atau tsani? Tsani. Wa yashhad li hadha al-ma'na, dan yang mendukung makna ini adalah ma rawahu Abu Umamah, apa yang diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, qala, diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, uqimat as-salat wa ina'u fi yadi Umar, telah ditegakkan salat. Uqimat yang dibacakan, bukan ditegakkan salat, diucapkan hayya 'alas salah hayya 'alal falah, dibacakan qomat wal ina'u fi yadi Umar, dan bejana air minum masih ada di tangan Umar. Qala, dia berkata, ya Rasulullah, ashrabuha, ya Rasulullah, apakah aku meminumnya wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan na'am, minum. Fasyaribaha Umar, maka beliau meminumnya. Fathabata annal imsaka anil ta'am qabla tulu'il fajri sadiq, maka jelaslah bahwa menahan makan dan minum itu adalah ketika munculnya fajar sadiq. Bida'wal ihtiyam bin'atun muhdatha, dan ingatlah, dengan ini menjadi jelas bahwa orang yang menahan makan dan minumnya sebelum fajar dengan alasan ihtiyat adalah bid'atun muhdatsah, adalah perkara bid'ah. Orang yang mengharuskan berhenti makan dan minum sebelum azan atau sebelum fajar shadiq seperempat jam atau 10 menit, bahkan diberi azan khusus imsak, imsak bid'ah wa dhalalah, sesat. Nah, yang demikian adalah kebid'ahan yang tidak diajarkan oleh Nabi. Dari mana mereka mengada-adakan demikian? Tidak lain dari ikhtiyar akli, dari kehati-hatian akal, bukan kehati-hatian yang benar. Kehati-hatian yang benar adalah kamu harus hati-hati, harus terus di atas sunnah. Hati-hati, jangan sampai keluar dari sunnah. Ini hati-hati yang benar. Hadis, hadis dan hadis, sehingga kamu membaca hadis ini akhirnya. Karena hati-hatinya, kamu baca hadis ini, kamu baca hadis Umar, kamu baca hadisnya Rasulullah yang mengatakan jangan diletakkan bejana dan sebagainya. Ini orang yang hati-hati, terus di atas sunnah. Tapi ketaji, orang yang hati-hatinya akli, anjahlin, dari kebodohan, hanya dari akal. Bukankah? Berarti, walaupun. Tidak apa-apa, sudah. Daripada kita makan, sudah fajar, lebih, akhirnya kita rusak puasanya, lebih baik sebelumnya. Ya kan? Ada. Daripada, mendingan. Lebih baik kita tidak makan dalam keadaan lapar daripada kita terlambat. Ini semua adalah akli, hitung-hitungan akal daripada mendingan walaupun hadza ikhwan ibn azakumullah yang membawa kebanyakan kebid'ahan adalah ini. Cara berpikir yang seperti ini banyak membawa kepada kebid'ahan dan kesesatan. Nah, jangan dipersulit kaum muslimin. Agama ini mudah dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan. Yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Nah. Wa qala al-Hafiz rahmatullah rahimahullahu taala fil Fath. Berkata al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Min al-bid'ah, kata dia, termasuk kebid'ahan. Al-munkar, yang munkar adalah ma hadatha fi hadha zaman, yang terjadi di zaman kita ini, di zamannya Ibn Hajar al-Asqalani. Apa itu yang terjadi di zaman Ibn Hajar? Yani min iqa'il adhani thani qabla al-fajr, mereka meletakkan azan kedua sebelum fajar, binahu thuluth sa'ah, kurang lebih sepertiga jam di dalam bulan Ramadhan. Kemudian mereka memadamkan lampu-lampu, cahaya-cahaya allati ju'ilat alamatan litahrimil akli wasyurbi, yang dijadikan oleh mereka sebagai tanda, sebagai alamat untuk berhenti makan dan minum. Jadi jangan kita katakan berarti menurut Ibnu Hajar azan kedua tidak jadi, bukan itu maksudnya. Azan itu seruan, ya. Kata Ibnu Hajar, termasuk kebid'ahan yang terjadi di zaman kita ini adalah mereka mengadakan seruan khusus selain azan fajar, sebelum azan fajar sepertiga jam, dan kemudian mereka matikan lampu-lampu dan mereka menganggap sebagai alamat dan tanda berhentinya makan dan minum, atau istilah kita waktu imsak. Jadi waktu bid'ahnya imsak ini sejak zamannya Ibnu Hajar. Za'aman mimma ahdathahu annahu lil-ihtiyar, dianggap oleh orang yang mengada-adakannya yang demikian adalah dalam rangka kehati-hatian fil ibadah, dalam ibadah. Wa la ya'lam bidzalika illa ahadun nas, dan tidak ada yang mengerti yang demikian kecuali beberapa orang saja. Wa qad jarrahum dzalika ila an saru la yu'addiduna illa ba'da al-ghurub, dan yang demikian telah menarik mereka untuk membawa kepada yang lebih jauh lagi, yaitu mereka tidak azan kecuali setelah terbenamnya matahari beberapa derajat. Jadi kalau sudah ihtiyat yang demikian dianggap baik, itu kan hati-hati, itu kan bagus, hati-hati. Kalau sudah kayak gini nih, nanti yang kedua ketiga lebih parah lagi. Akhirnya apa? Berbuka pun hati-hati. Kalau kita berbuka terlalu lepas, jangan-jangan belum maghrib, lebih baik kita lambatkan sedikit. Akhirnya adanya nanti setelah gelap sekali baru ada. Ini sama alasannya daripada mendingan walaupun. Nah, walaupun kita prosesnya agak panjang sedikit, tidak apa-apa. Daripada kita terus nanti akhirnya batal, belum waktunya maka kita sudah buka dan sebagainya. Daripada begitu, mendingan begini. Walaupun begitu, hada dan mereka sama. Fa'akharu, akhirnya mereka la yu'adzinuna illa ba'dal ghurubi bidarajah, akhirnya mereka tidak azan kecuali setelah maghrib jauh beberapa derajat. Litamkinil waqt, untuk memantapkan waktu, katanya. Za'amu, ini anggapan mereka. Akhirnya apa? Akharul fitrah wa ajjal sahur, akhirnya mereka justru menunda waktu berbuka dan menyegerakan sahur. Waktu berbukanya ditunda, sebaliknya sahurnya malah dimajukan. Wa qala was-sunnah, dan dengan itu berarti mereka menyalahi sunnah. terang-terangan menyalahi sunnahnya 180 derajat. Rasulullah mengatakan untuk akhirus sahur, akhirkanlah sahur. Mereka segerakanlah sahur, nanti dekat imsak bahaya. Lihat, satu ngajak ke timur, satu ngajak ke barat, satu ngajak kepada hak, satu ngajak kepada batil. Rasulullah mengatakan untuk tundalah sahur, mereka mengatakan segeralah sahur, jangan dilambat-lambatkan. Rasulullah mengatakan akhir. Sebaliknya, berbuka, Rasulullah mengatakan ajilu, segerakanlah berbuka, mereka mengatakan ajilu, pakai hamzah, bukan pakai ain. Ajilu, tundalah berbuka. Gimana kira-kira? Apa yang demikian baik atau jelek? Kalau melihatnya dari kacamata akal yang kaji itu, daripada mendingan-mendingan, maka iya ya, kelihatannya bagus. Tapi kalau melihat dari sunnah, 180 derajat menentang Nabi. Menentang Nabi kan? Jangan dianggap remeh demikian. Besar di sisi Allah. Rasulullah mengatakan, tundalah sahur. Mereka mengatakan, jangan ditunda sahur itu. Segerakan sahur. Bayangkan kalau di depan Umar akan dipenggal oleh Umar. Kurang ajar. Rasulullah mengatakan ditunda, kamu akan bilang kecepatan. Dalam masalah berbuka, Rasulullah mengatakan segeralah berbuka. Dia mengatakan jangan segerakan berbuka, lambatkanlah supaya mantap. Merasa lebih pintar dari Nabi. Ya, kira-kira kalau para sahabat mendengar, supaya tahu saja bahwa kebid'ahan itu, walaupun kecil bentuknya, besar masalahnya, besar di sisi Allah dan Rasulnya. Karena merupakan penentangan terhadap sunnah. Walaupun dianggap oleh mereka baik, tetapi menurut sunnah itu adalah aduh sunnah, musuhnya sunnah, berlawanan 180 derajat. Wallahu ta'ala a'lam. Nasallahu alaihi wa sallam. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.